Ustaz, bila ada suami istri sama-sama kafir, kemudian istrinya masuk Islam dan cerai keduanya, akan tetapi sang istri tidak menikah lagi. Ya. Kemudian suaminya masuk Islam, apakah mereka bisa rujuk? Tayyib. Mungkin bahasanya, apakah mereka bisa menikah kembali? Ya, karena kalau dalam istilah fikih, rujuknya suami kepada istri itu pada proses cerai, ya, talak satu atau talak dua langsung kembali tanpa akad nikah kalau masih dalam masa iddah. Nah, kalau gambarannya seperti ini, ya, ada suami istri sama-sama kafir. Yang suami namanya Johnny, istrinya namanya Sylvie, misalkan. Nyata, cerai karena Sylvie masuk Islam. Diganti namanya Sophia. Ya, diganti namanya Sophia. Johnny, ya, si Johnny tadi ini berpisah dari Sylvie yang sudah menjadi Sophia. Ternyata Sophia tidak nikah lagi. Ya, walaupun berdatangan, ya, datang Abu Sofi, datang Abu Fulan, datang Abu Alan, datang Abu Burhan, dan lain-lainnya. Ya, tidak mau. Kemudian si Johnny, ya, masuk Islam. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Johnny yang masuk Islam akhirnya ganti nama menjadi Abdurrahim. Abdurrahim. Ternyata keduanya masih terlibat CLBK, cinta lama belum kelar. Boleh enggak nikah lagi? Jawabannya boleh. Tapi dimulai dari awal. Bisa dipahami? Dimulai dari awal sehingga harus ada apa namanya persetujuan dari wali jelas, kemudian penentuan maharnya, ya kan? Nah, dimulai dari awal. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau diperbolehkan, boleh. Tapi kalau kemudian otomatis rujuk kembali, khanifidina azani allahu wa iyyakum tanpa akad nikah, tidak bisa. Tidak bisa. Karena sudah dianggap fasakh nikahnya, khulu sudah putus ketika sang istri masuk ke dalam Islam dan suami si Joni tadi enggak mau mengikuti keislaman istrinya. Bisa dipahami? Baik, wallahu a'lam bissawab.